ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، kita sudah sampaikan dalam khutbah Jumat tadi siang tentang pentingnya menjaga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengingatnya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. إنكم dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersatu. Nikmat ini tidak bisa dibeli dengan harta karena sangat tingginya nilainya, enggak bisa diukur dengan harta dunia. Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, "Law anfaqta ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم." Kalaupun kalian menginfakkan seluruh harta benda di dunia ini, jadi modalnya, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka, yang menjinakkan hati-hati mereka. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan kenikmatan ta'liful qulub, kenikmatan bersatunya hati adalah perkara kenikmatan yang sangat besar yang enggak bisa dinilai dengan dunia, enggak bisa dibeli dengan harta. Sudah banyak para donatur-donatur, sudah banyak yayasan-yayasan dana bantuan yang ingin menyatukan sekian kelompok-kelompok sempalan, tidak berhasil. Padahal yayasan-yayasan dana bantuan ini memberikan sekian banyak harta benda, triliunan dari seluruh dunia, untuk kasih berpuluh menjinakkan hati-hati manusia dalam satu golongan hizbiyah, tapi gagal, tidak berhasil, karena memang ta'liful qulub tidak bisa dibeli dengan harta. Allah yang menjinakkan hati-hati mereka kalau Allah kehendaki. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Disuruh untuk beri'tisam dengan kitabillah. Disuruh untuk beri'tisam dengan tali Allah. Disuruh beri'tisam dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan berpecah belah. Peringatan, kalau sampai kalian lepaskan tali Allah, kalian akan tercerai-berai. Akan berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalau kita ingat nikmat tersebut, kita akan bersyukur. Dan di antara bentuk syukur di samping memuji Allah alhamdulillah, di samping meyakini bahwa ini nikmat dari Allah, juga kita berupaya mensyukurinya dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan menjaga kenikmatan ukhuwah tersebut, menjaga kenikmatan ta'liful qulub tersebut. Bagaimana menjaganya? Dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Imam Az-Zuhri rahimahullah menukil ucapan generasi sebelumnya, ya, bahwa mereka-mereka yang terdahulu, berarti para sahabat, yaqulun, mereka semua berkata, al-i'tisam bisunnati najah. Al-i'tisam bisunnati najah. Beri'tisam dengan sunnah itu keselamatan. Keselamatan dari kesesatan, keselamatan dari perpecahan, keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwan ibn a'azakumullah, al-i'tisam bisunnati najah. Sehingga Imam Asy-Syatibi rahimahullah menulis kitab dengan judul Al-Ittisam. Kitab Al-Ittisam, yani Al-Ittisam bisunnah. Dan dibawakan bab khusus, bab Al-Ittisam bisunnati najah. Dibawakan aqwal dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama, Al-Ittisam bisunnati najah. Imam An-Nasa'i menyatakan bahwa as-sunnah junnah, hislun hasin, atau kama qala rahimahullah, bersunnah itu seperti tamin, tamin perlindungan. As-sunnah junnah. Dan dikatakan pula bahwa as-sunnah hislun hasin, benteng yang kokoh, gak akan bisa ditembus dengan berbagai macam syubhat kalau kita beri'tisam dengan sunnah, kalau kita beri'tisam dengan ajaran Rasulullah SAW, berpegang dengan Quran dan sunnah, maka niscaya benteng kita kokoh. Tetapi ya wailak, tetapi celaka engkau kalau kau lepaskan sunnah demi sunnah, kau tinggalkan ajaran Rasulullah SAW sebagian demi sebagian, maka niscaya akan rapuh benteng tersebut, dan benteng tersebut tidak lagi kokoh, mudah ditembus, karena di sini berlubang, di sini berlubang, di sini berlubang, maka akan masuk syubhat dari sana, akan masuk fitnah dari sana, akan masuk berbagai macam godaan-godaan syaitan dari sana. Sebab dia tinggalkan sunnah demi sunnah. Ikhwani fillah, ta'azzakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang berpegang dengan sunnah akan selamat dari perpecahan. Berarti kalau terjadi perpecahan, ada sesuatu yang kita tinggal, jangan-jangan. Kita harus introspeksi. Kenapa kenikmatan yang indah ini kok tercatat? Kenapa kenikmatan ukhuwah mulai sirna, mulai terkoyak? Kenapa? Introspeksi. Bercermin. Lihat diri kita sendiri. Kurang apa kami? Sunnah yang mana yang belum kami kerjakan? Dari mulai perkara yang pokok-pokoknya, sampai yang di bawahnya, sampai semua sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari. Adakah yang barangkali kita selisih? Jangan-jangan itu penyebabnya. Sehingga ukhuwah terkoyak. Persatuan terkoyak. Ta'liful qulub sudah mulai berkurang, berkurang, berkurang. Sudah mulai hati yang satu dengan hati yang lain tidak cocok lagi. Ada apa? Tidaklah dua orang yang bersaudara, yang berukhuwah tiba-tiba bertikai, berpecah. Illa, kecuali karena dosa dari salah satunya atau keduanya. Kecuali karena dosa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hilangnya agama tidak begitu saja sirna. Hilangnya agama tidak begitu saja tiba-tiba hilang. Tahu-tahu tadinya dia muslim jadi kafir, selesai. Tidak. Tetapi yang namanya agama ini akan hilang seperti hilangnya urat-urat uang. Uang logam. Lama-lama jadi halus dan gak lagi kelihatan gambarnya. Tulisannya. Atau seperti kambing. Yang tadinya gemuk, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Dan akhirnya mati. Atau seperti pakaian. Yang warnanya tiba-tiba dengan panjangnya waktu berubah sedikit demi sedikit. Warnanya menjadi pudar. Menjadi pudar, menjadi pudar. Hilang warnanya. Kata beberapa ulama, na'am, hur minha. Iya, itu memang termasuk di dalamnya. Tetapi hilangnya agama ini adalah karena hilangnya sunnah demi sunnah. Hilangnya agama ini ada karena hilangnya sunnah demi sunnah. Karena agama ini seperti kumpulan sunnah yang lengkap, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Diajarkan lengkap sunnah demi sunnah. Kalau kurang satu, berarti keislamannya kurang sedikit. Kurang dua, itu kurang dua. Kalau separuh kurangnya, berarti separuh agamanya. Separuh agamanya telah hilang. Dan bersegaris. Sejalan dengan iman. Dengan dosa-dosa, iman semakin turun, semakin turun, semakin turun. Semakin berani, semakin berani, semakin berani berbuat dosa. Yang tadinya dia berbuat dosa kecil saja gelisah hatinya. Ketakutan. Sebelum melakukan dia gelisah. Setelah melakukan dia juga gelisah. Kenapa saya melakukan? Berarti hatinya masih sehat. Berarti hatinya masih sehat. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku kenapa berbuat seperti ini? Tetapi ya wailakum, kalau dia terus mengerjakan dosa demi dosa, imannya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Sunnah juga ditinggalkan sebagian, sebagian, sebagian. Maka suatu saat tidak terasa lagi berbuat dosa besar sekalipun. Ringan. Berbohong, ringan. Berdusta, ringan. Membikin provokasi, ringan. Namimah, ringan. Dengan seenaknya, dia mengadu domba, menceritakan ini, menceritakan itu. Yang ini jadi marah pada yang sana jadi marah sama yang sini. Enteng. Mengapa? Sudah terbiasa dan iman sudah turun. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terjadi pertikaian, permusuhan, perkelahian atau na'udzubillah peperangan sesama muslimin. Apa akan kita katakan? Akan kita katakan kenikmatan tersebut dicabut kembali karena perangkatnya sudah habis atau sudah hampir habis. Perangkat-perangkat yang diperintahkan untuk menjalankan persatuan sudah mulai ditinggalkan. Yaitu i'tisam bikitabillah. I'tisam bisunnati rasulillah. Berpegang dengan agama dari sumber-sumbernya Quran wa sunnah sudah mulai ditinggalkan. Apakah skup kecil di kalangan ahlu sunnah terpecah? Ataupun skup besar di kalangan kaum muslimin seluruhnya berpecah, berperang, terjadi chaos? Juga karena hal yang sama. Ketika mereka mulai meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan masuk ke dalam bid'ah-bid'ah. Yang tidak diajarkan. Mengingkari penguasa ala niatan bid'ah. Memberontak kepada penguasa bid'ah. Demonstrasi mengerahkan massa bid'ah. Mencaci maki penguasa semakin jelek lagi. Kemudian terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Mau bilang apa kita? Ini adalah akibat perbuatan kalian. Ini akibat perbuatan kita sendiri. Kenapa kita tidak tawasul bil haqq, tawasul bis sabr? Kenapa kita tidak mengingatkan jangan, jangan, jangan? Itu bid'ah haram. Qul inna a'udzukum Allah wa bil khusus ahli sunnah rahimani wa rahimakum Allah. Al-ukhuwah adalah ni'mah azimah. Kenikmatan besar. Dan kita barakallahu fikum. Hendaklah menjaganya dengan baik. Hendaklah kita berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beriktisam dengan kitabillah. Jangan tinggalkan satu sunnah pun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu begitu dibaiat sebagai khalifah, maka dia berkata, pasukan Usamah berangkat. Itu perintah pertama dari sang khalifah. Perintah pertamanya adalah pasukan Usamah berangkat. Pasukan yang sudah diutus oleh Rasulullah SAW diberangkatkan, dipimpin oleh seorang anak muda, Usamah ibn Zaid, Hibbu Rasulillah ibn Hibbi Rasulillah, yang baru berumur 17 tahun, sedangkan bawahannya, prajuritnya, tentaranya, banyak sahabat-sahabat kibar. Ternyata sebelum mereka jauh, Rasulullah wafat. Mereka balik. Setelah dibaiat Abu Bakar sebagai khalifah, kata Abu Bakar, pasukan Usamah berangkat. Yang lain bertanya-tanya, wahai Abu Bakrin, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin. Ini urusan dalam negeri kita masih belum stabil. Masih banyak kekacauan-kekacauan. Masih banyak orang-orang yang murtad. Bagaimana mungkin kita memberangkatkan pasukan ke luar negeri? Ke Syam. Apa jawaban Abu Bakar? Dijawab dengan jawaban yang sangat terkenal. Dan menjadi kaidah ahlu sunnah. Demi Allah. Aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun yang Rasulullah SAW telah mengajarkannya, telah memerintahkannya, telah menyuruhnya. Aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahi, ini aku kalau tinggalkan satu sunnah, aku khawatir an azir. Aku khawatir aku akan sesat, aku akan menyimpang. Ikhwani fiddin, a'azzakum Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar khawatir kalau dia menyimpang karena meninggalkan satu sunnah. Akhsha in taraktu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. An-azir. Aku khawatir aku akan menyimpang sesat karena meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun secara hitungan manusia, bukankah dalam negeri masih kacau, mestinya jangan memberangkat masukkan ke negeri. Kalau begini kayaknya begitu, kalau begitu kayaknya begini. Itu pikiran manusia. Tetapi Rasulullah SAW seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul. Diutus oleh pencipta langit dan bumi. Sudah berkata, Jais Usama berangkat. Kemudian mau dibatalkan oleh seorang Abu Bakar? Tidak. Tidak, kata Abu Bakar. Aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maka walaupun perasaanmu mengatakan kayaknya, tapi ini kan bagus, baik. Kalau bertentangan dengan sunnah, jangan. Jangan. Untuk sekali ini saja kayaknya ini akan bagus. Kalau kita beritakan pada mereka supaya mereka marah kepada ini, kayaknya jadi bagus. Sebab nanti kan kita akan bisa berjalan dengan baik, kita bisa beristighfar setelah itu. Sudah. Cukup. Apa yang dikatakan oleh seorang yang terbaik setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Bakar. Aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu aku akan sesat. Ya. Dinukil dalam kitab Wujub Amal Bisunnah. Dinukil dalam kitab Iqtisam. Dinukil juga dalam sekian banyak kitab-kitab. Yang membahas tentang Iqtisam di kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka yang namanya keselamatan adalah dengan berpegang pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau satu kita tinggal, akan terseret untuk meninggalkan yang kedua. Yang kedua kita tinggal, akan terseret untuk meninggalkan yang ketiga. Yang ketiga kita tinggal, akan terseret untuk terjerumus pada meninggalkan yang keempat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi membahas tentang akibat-akibat dosa. Di antara kejelekan-kejelekan dosa adalah menyeret pada dosa berikutnya. Di antara jeleknya dosa, akibat perbuatan dosa, di samping terancam adab, di samping berkurang imannya, di samping sekian banyak kekurangan karena dosa, juga ada efek dosa yang mengerikan, yaitu dosa akan membawa dosa berikutnya. Dosa akan membawa dosa berikutnya. Pertama, bermaksiat dengan dosa kecil. Malu. Ditutupi dengan dusta. Ketahuan. Memusuhi ahli sunnah. Lihat. Menjauh dari salafiyin ahli sunnah. Terus merembet. Satu dosa membawa dosa lain. Pendeta Bersiso yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dinukil dalam hadis hadis sahih yang terkuat dalam kitab Riyadhus Salihin An-Nawawi rahimahullah, yang katanya ahli ibadah saleh selalu di tempat ibadahnya. Maka tempat bersaudara atau beberapa orang bersaudara, semua laki-laki kecuali satu perempuan, ingin berangkat jihad yang laki-laki. Maka dia bingung menitipkan satu perempuan ini ke siapa. Maka datang kepada pendeta tadi, ahli ibadah tadi. Aku titipkan saudara perempuanku. Oh, enggak bisa. Saya mau ibadah. Saya enggak mau diganggu oleh seorang perempuan ila akhirih. Tidak perlu, enggak perlu tinggal di sini. Dia tinggal di rumahnya, tetapi kamu paling tidak memberikan makannya dan minumnya dan seterusnya, menghentikannya. Ya sudah kalau begitu, terpisah. Hijab syar'i. Datang, melewati, taruh makanannya. Tok, tok, tok. Makanan sudah siap, tinggal. Ya. Itu awalnya. Muncul syaitan membisikkan sesuatu yang kelihatannya baik. Apakah kamu memberi makan begitu saja? Seperti memberi makan binatang? Enggak menanyakan gimana dia sehat atau tidak sehat? Barangkali dia butuh sesuatu, barangkali dia sakit, barangkali. Wasawisi syaitan. Maka mulai dia menyapa. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi dengan suaranya. Semakin banyak kalam, semakin banyak ngobrol, masih dari balik hijab. Sampai kemudian na'udzubillah, sudah terlalu akrab. Setelah bertemu sampai zina. Terus dari dosa satu ke dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Setelah zina, syaitan mentertawakan orang ini. Katanya engkau saleh, katanya engkau bertakwa, engkau orang yang kotor, engkau orang yang busuk, orang yang jelek. Dicaci maki di telinganya, di palanya, di pikirannya. Terus terbisikkan ucapan-ucapan syaitan tadi sampai dia gelisah-gelisah. Setelah puncak-puncaknya gelisah, syaitan berbalik. Tapi sesungguhnya tidak ada yang tahu kelemahanmu kecuali perempuan itu. Satu-satunya. Kalau dia sampai cerita celaka, kehormatanmu akan hilang, engkau akan begini, engkau akan begitu. Jadi gimana? Bunuh saja, selesai. Bilang sama saudara-saudaranya bahwa wanita tersebut meninggal. Sakit. Selesai. Itu permasalahan seluruh manusia yang ada. Dilakukan. Akhirnya setelah zina, membunuh. Setelah membunuh, iblis belum berhenti. Menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang sedang berjihad melalui mimpi. Yang satu bermimpi, yang kedua bermimpi, yang ketiga bermimpi. Mimpinya sama semua. Kok sama mimpinya? Aku juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Aku juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Mereka curiga. Datang dia dan bertanya, mana saudariku? Oh, saudarimu meninggal, sakit, begini-begini. Tidak percaya. Mana kuburannya? Sampai diperiksa, ternyata dia dibunuh. Lihat, sudah menambah dengan dosa berdusta. Al-mu'min la yakzib. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min itu tidak berdusta. Seorang mu'min tidak berdusta. Tidak mungkin berdusta. Bahkan seorang perawi, kalau ketahuan berdusta, ditolak riwayatnya. Bagaimana kalau seorang pendeta, ahli ibadah? Apa diterima riwayatnya ketika dia berdusta? Terbukti berdusta. Apakah dia seorang ustadz, seorang da'i, ternyata dia suka berdusta? Apakah diterima riwayatnya? Tapi kan dia bukan mubtadi umbal. Ya memang, bukan mubtadi umbal. Tetapi kedustaannya menjadikan kita tidak percaya lagi kepadanya. Mengkhawatirkan riwayatnya. Akhirnya pendeta tadi dihukum. Dan ketika hukum waktu itu adalah disalib sampai mati. Disalib sampai mati. Mati pelan-pelan. Lapar, haus, panas. Dan disalib itu dipaku tangannya. Dipaku kakinya. Sampai ketika dia sudah hampir mati di tiang salib, datanglah syaitan. Dalam bentuk wujud seorang tua, renta. Mau aku selamatkan engkau? Kata pendeta tadi sudah kehabisan akal. Ya tentu. Aku ingin selamat. Aku bisa membukamu. Aku bisa melepaskanmu. Aku bisa menolongmu. Ya cepat, bukalah, tolonglah aku. Dengan syarat, engkau sujud kepada aku. Kata dia, bagaimana aku akan sujud? Aku sudah disalib. Lepaskan dulu, dia akan sujud. Tidak, sujud dulu aku akan lepas. Bagaimana aku akan sujud? Sujudlah dengan kepalamu dan niat di hatimu. Maka orang itu menundukkan kepalanya. Niat sujud kepada orang tua tadi, yang penting selamat. Mungkin dia pikir bisa tobat nanti. Ternyata saat itulah dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan kafir. Padahal tadinya dia saleh, tadinya Arabik, ahli ibadah, ila akhirih. Tapi ternyata mati dalam keadaan kafir. Dan ini membenarkan hadis-hadis Rasulullah SAW juga. Bahwa ada seseorang yang beramal amalan ahli jannah, beramal seumur hidupnya amalan ahli surga, sampai ketika akan matinya berubah, beramal dengan amalan ahli nar, fadakhala nar. Ternyata terjadi demikian. Akhwani fiddin a'azakumullah, yang selama hidupnya beribadah, ternyata ketika matinya mati dalam keadaan kafir, sujud kepada syaitan iblis. Ini contoh. Ini sebagai contoh bahwa bisa saja manusia berubah, menyimpang, sesat, bahkan sampai kafir, tetapi tidak begitu saja terjadi. Ada tahapan demi tahapan, diawali dari meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasulullah, meninggalkan ajaran yang disebutkan dalam Quran dan sunnah, terjerumus ke dalam dosa-dosa, gegabah, berani untuk berbuat dosa, akhirnya menyeret kepada dosa yang berikutnya, menyeret kepada dosa yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masih di kitab yang sama, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tentang makaid syaitan. Dari nukil juga di dalam Ighatsatul Lahafan. Tipu daya syaitan. Syaitan itu menghendaki orang-orang ini semuanya kafir. Syaitan menghendaki agar semua manusia kafir bersamanya di dalam neraka jahannam. Itu maunya. Tetapi kalau tidak bisa menjadikan seseorang jadi kafir, dia akan turunkan, diajak untuk berpemahaman sesat. Kalau diajak untuk berpemahaman sesat tidak berhasil, turun lagi, mengajak untuk sesat. Kalau ternyata gagal juga, dia akan ajak kepada dosa-dosa kecil. Dan kalau ternyata orang ini sangat saleh, masya Allah, nggak terbawa dengan bisikan-bisikan agar berbuat dosa kecil, syaitan tidak putus asa, mengajak untuk beramal dengan yang mafdul, meninggalkan yang afdal. Ini perbuatannya baik. Yang ini lebih baik daripada yang ini. Maka syaitan akan mengatakan ketika dia mengajakkan yang afdal, digoda. Ini juga baik. Kerjakan yang ini. Ini penting ini. Sekarang ini, yang ini lebih penting. Akhirnya, mengerjakan yang mafdul. Khanifidin azakumullah. Benar-benar dia dakwah mengajarkan ilmu. Benar-benar dia belajar, masya Allah. Ini amalan yang paling tinggi, talabul ilmi. Amalan yang paling tinggi setelah yang wajib-wajib adalah talabul ilmi. Diajak untuk sibuk dengan yang di bawahnya. Tapi kan baik, yang walaupun baik, tapi sama talabul ilmi. Ya tentunya lebih tinggi talabul ilmi. Tadinya talabul ilmi saya merasa kehilangan sekian banyak santri, sekian banyak murid-murid yang dulu pernah belajar. Kemana hilangnya? Duduk di kantor yayasan-yayasan. Dana bantuan. Ada yang di Ighatsah, ada yang di Haramain, ada yang di Safwah, ada yang di ngapain. Ini anggap itu adalah baik. Karena mereka ternyata gak baik. Karena membantu kelompok-kelompok Hizbiyah. Kalaupun benar-benar baik memberikan bantuan sosial, bagus mana dia di pondok pesantren mengajar santri-santri, karena dia lulusan pondok, masya Allah, memiliki ilmu, dengan duduk di kantor ngitung duit. Ayuhuma afdal, mana lebih afdal? Jangan lupa, syaitan haris, syaitan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Kalau dia sibuk dengan yang ini, syaitan susah. Dengan ilmu, godaan-godaan syaitan akan kandas, gagal total. Tetapi ketika disibukkan dengan urusan-urusan yang dunia, ngitung duit yayasan, atau menjadi mandor, lama-kelamaan lupa dengan ilmu yang dia punya. Setelah jauh dari apa yang pernah dipelajarinya, masukkan godaan yang pertama. Kena. Setelah terkena dengan dosa-dosa kecil, diajak pada dosa besar. Setelah dosa besar mulai terbiasa, diajak pada yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Masa orang di kantor pakai gamis? Susah dong, gak lincah. Kamu kan tugasnya ke sana kemari. Naik bus, turun bus. Oh iya, iya, betul. Tinggalkan gamisnya. Ganti dengan pantalon. Karena memang urusannya sekarang, urusannya yayasan. Harus dia ke kantor sana, harus ke kantor sini. Kamu itu datang ke pejabat-pejabat ke sana kemari. Kok pakai pantalon cingkrang? Ke orang kebanjiran gak pantas lah. Panjangnya dikit. Oh, ismal haram. Ya udah gak usah isbal, pasti patah kaki. Kalau mirip dikit isbal. Mulai. Dan ini terjadi, terlihat. Lama-kelamaan sudah seperti orang awam di kantor-kantor awam. Tidak berbeda sama sekali. Hilang. Fulan yang dulu telah hilang dengan fulan yang baru. Fulan yang dulu talibul ilmi. Fulan yang dulu sunni salafi. Fulan yang dulu masya Allah. Du akhlaqin tajibah. Tapi fulan yang sekarang sudah lain. Pakaiannya bukan pakaian sunnah. Akhlaknya bukan akhlak sunnah. Sikapnya sikap orang awam. Tidak memiliki adab-adab talabul ilmi. Sudah tidak lagi bergelut dengan hadis-hadis. Tidak lagi bergelut dengan ayat. Tidak lagi bergelut dengan ilmu. Ikhwani fi din a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan untuk menjaga. Kalau sampai terjadi fitnah, pertikaian dan pertumbuhan darah, maka pegang sunnah. Tambah kokoh, tambah kuat. Jangan terbawa fitnah. Wah, dia yang salah, ini yang benar, saya akan ikut yang ini. Hati-hati. Kalau sampai terjadi fitnah, satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun min al-qa'im wal-qa'im fiha khairun min al-mashi. Kalau terjadi fitnah, maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya. Beliau menyatakan secara makna bahwa ini adalah ajaran Nabi agar kita menjauh dari fitnah dan tidak ikut terlibat dalam fitnah. Fitnah pertumpahan darah yang dimaksud ya. Karena kita khawatir na'udzubillah provokasi sudah banyak. Yang katanya ingin menurunkan presiden, yang katanya ingin demonstrasi besar-besaran, yang katanya ingin mengerahkan massa dengan jutaan manusia, itu rawan konflik. Rawan. Maka kalian, kita ahlu sunnah, harus betul-betul menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua yang kita kenal, agar tetap di atas sunnah. Jangan terbawa. Sama dengan orang yang marah. Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa di antara nasihatnya? Kalau engkau berdiri dalam keadaan marah, maka duduklah. Kalau engkau dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kok sama? Fitnah tadi dengan masalah marah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, karena orang yang duduk susah atau lebih sulit untuk berupaya daripada orang yang berdiri. Orang yang berbaring lebih susah lagi untuk berbuat sesuatu daripada orang yang duduk. Bagi orang yang berdiri, lebih susah untuk berbuat daripada orang yang lari. Kamu ketika berdiri, marah. sekali. Ambil kelas lempar. Banting ini semua. Iya kan? Tapi ketika kamu duduk, sudah berkurang. Ruang geraknya. Berbaring apalagi? Sama dengan itu. Ketika melihat fitnah, juga kamu mundur. Duduk. Jangan ikut bergerak, jangan ikut berlari, jangan ikut berjalan bersama mereka. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Abu Dzar, ara'aita innan nas qutilu hatta yaghriq hijarat az-zayt min ad-dima'?" Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau manusia dibantai, dibunuh sampai padang batu minyak ini tenggelam dengan darah? Batu minyak karena batunya mengkilap seperti ada minyaknya. Dan itu padang batu yang panas. Apakah yang kamu lakukan? Bagaimana pendapatmu kalau terjadi pembantaian sampai Hijarat az-Zayt tenggelam dengan darah? Kaifa tasna? Apa yang kau perbuat? Kultu, kata Abu Dzar, aku katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasuluhu lebih tahu. Qala tadkhul baitak, masuk rumahmu. Kutu ya Rasulullah, fa'in ada dukhila alaiya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku dimasuki? Artinya, aku di rumah, tapi mereka masuk. Apakah tidak melawan? Kata Nabi, fa'ti man anta minhu, engkau pergi. Mendatangi tempat kamu berasal. Disuruh mudik ke tempat kamu berasal. Pulang. Ke tempat kamu berasal. Tempat nenek moyangmu. Tempat keluargamu. Bapak ibumu. Qultu wa ahmilu silah. Apakah aku bawa senjata? Keluarnya. Kata Nabi, idan syarakta. Kalau kau bawa senjata berarti kau ikut. Qultu kaifa asna ya Rasulullah. Kalau gitu apa yang kita perbuat ya Rasulullah? Fa'in khifta an yubahiraka syu'a as-sayf. Kalau engkau khawatir dengan kilatan-kilatan pedang, falqita'ifatan min ridaika ala wajhik, maka tutupkanlah sebagian pakaian luarmu ke wajahmu. Ya, ini tidak mau tahu. Lebih baik dibunuh daripada membunuh. Diajarkan seperti itu. Karena fitnah itu muslimin dengan muslimin. Khonifidina azakumullah. Berarti ini adalah perkara yang lebih umum. Kalau tadi yang lebih khusus, persatuan nahlu sunnah. Sekarang permasalahan yang lebih umum. Ya, ini persatuan kaum muslimin di bawah satu penguasa. Ini juga persatuan dan ini juga dijaga. Kenikmatan ini dijaga. Karena ini nikmat. Dan biasanya nikmat ini akan dirasakan ketika hilang, ketika dicabut baru terasa. Betapa nikmatnya kemarin ketika kita dipimpin oleh satu penguasa, aman, tenteram dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, ketika terjadi kekacauan. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat pada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ihfaz anni ma usik. Wahai anakku, pegang dariku apa yang aku akan wasiatkan kepadamu. Dan beliau ucapkan wasiatnya. Imamun adl khairun min matarin wabil. Imam, penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, hujan rahmat, itu masya Allah khair. Tetapi penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Tapi sebaliknya, asadun hatum khairun min imamin dhulum. Tetapi singa yang lapar, yang ganas, itu lebih baik daripada penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Ini singa yang ganas, ini penguasa yang jahat. Mana yang lebih mengerikan? Penguasa yang jahat. Singa, seganas-ganasnya singa, setelah makan satu manusia, kenyang, duduk istirahat. Tetapi penguasa yang zalim bisa membunuh sekian juta manusia. Baik. Maka asadun hatum khairun min imamin zalum. Singa yang ganas lebih baik daripada penguasa yang zalim. Tetapi, masih ucapan Amr bin As, imamun zalumun ghasyum khairun min fitnatin tajum. Tetapi penguasa yang zalim tadi, yang lebih jahat dari singa yang ganas, itu lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Imamun zalum ghasyum khairun min fitnatin tadum. Lebih baik penguasa yang jahat dan zalim tadi daripada terjadi fitnah yang berkepanjangan. Apa maknanya fitnah? Fitnah itu kekacauan chaos yang tidak ada pemimpin, tidak ada keteraturan. Masing-masing mereka membawa senjata, saling membunuh. Sungguh lebih baik penguasa yang zalim. Dan sudah sering kita saksikan, sering kita lihat dalam sejarah, bahwa penguasa yang zalim mengorbankan sekian korban. Setelah terjadi kekacauan, fitnah berdarah, perang saudara, korbannya jauh lebih banyak. Harta dan nyawa. Selalu jauh lebih banyak. Beberapa ratus orang terbunuh oleh penguasa Sudan. Tetapi ketika mereka melawan, yang mati dari kaum muslimin 2 juta orang. Dan itu diceritakan oleh ulama, bukan dari koran. Ulamanya menceritakan kepada saya ketika itu, ketika pas masa-masa kasus Sudan. Berarti fitnah tadi lebih mengerikan dari ulama, dari penguasa yang zalim. Fitnah yang tedum, fitnah kekacauan perang saudara, fitnah berdarah, lebih mengerikan. Berarti barakallahu fikum, kita mendapatkan pelajaran menghadapi fitnah dengan beberapa perkara. Pertama, talzam baitak, hindari. Kedua, kita tetap beriktisam dengan sunnah, dengan ilmu. Ketiga, fas'al ahla dzikri, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakan kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Tetap berjalan bersama para ulama. Demikian yang kami azakumullah. Tausia yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan intinya cuma dua. Mempertahankan kenikmatan ukhuwah, persaudaraan sesama ahlus sunnah, dan mempertahankan kebersamaan di bawah satu penguasa. Karena ini kenikmatan yang besar, yang nanti kalian akan sadar, na'udzubillah, jangan sampai terjadi, kalau hilang, baru akan sadar, ternyata nikmat sekali kemarin, ketika ada penguasa,